Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ahma ba'd. Kita akan melanjutkan belajar kitab Usul Sunnah Imam As-Sunnah Al-Imam Ahmad Abi Abdillah Ahmad Ibn Muhammad bin Hanbal Al-Syaibani Rahmatullah Alayh. Sekarang kita sudah sampai pada prinsip tentang iman. Al-iman qawlun wa amal yazid wa yanqus kama jaa fil khabar akmal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Dan kita sudah selesai mempelajari prinsip ini. Kemudian Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, wa man taraka as-salata faqad kafara wa laysa min al-a'mali shay'un tarkuhu kufrun illa as-salah man tarakaha fa huwa kafir wa qad ahallahu Allah qad ahallallahu qatlah. Wa man taraka as-salah, barang siapa meninggalkan salat, faqad kafar, sungguh dia telah kafir. Wa laysa min al-a'mali shay'un tarkuhu kufrun ila as-salah, tidak ada satu amalan dari amalan-amalan Islam yang apabila ditinggalkan, yang meninggalkan amalan itu merupakan kekufuran kecuali selain sholat. Tidak ada suatu amalan dari amalan-amalan Islam yang meninggalkan amalan itu, meninggalkannya, tidak melaksanakannya merupakan kekufuran kecuali sholat. Selain sholat seperti zakat dan yang lainnya, jika tidak dikerjakan maka bukan kekufuran. Adapun sholat jika tidak dikerjakan merupakan kekufuran. Man tarakaha faqad kafara fa huwa kafirun, barang siapa meninggalkan sholat maka dia kafir. Wa qad ahallallahu qatlah, dan sungguh Allah SWT menghalalkan untuk dibunuh, ya, hukuman atasnya. Tayyib, ini akan kita pelajari. Artinya di sini Al-Imam Ahmad rahimahullah pada riwayat ini yang kemudian dimasukkan dalam kitab Usul Sunnah, Al-Imam Ahmad rahimahullah berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat lima waktu, tidak mengerjakan sholat lima waktu karena malas, ya, meremehkan sholat lima waktu, tidak mengerjakannya karena malas. Setelah dia mengetahui bahwa sholat lima waktu wajib, dan dia tidak mengingkari itu, dia meyakini wajibnya, tapi dia malas sehingga dia melalaikannya, maka dengan itu dia telah kafir. Dan ini salah satu pendapat di antara ahlul ilm. Masalah ini masalah khilafiyah. Nah, agar lebih lengkap kita akan pelajari, ya, secara detail. Jadi pembahasan kita yang dibahas di sini adalah orang yang mengetahui bahwa sholat lima waktu wajib, dia tahu bahwa itu wajib dan dia mengimani itu, meyakini itu. Tetapi dia melalaikannya karena malas sholat. Ya, ini diperselisihkan oleh ulama. Apakah dia kafir murtad atau dia masih muslim tetapi fasik? Al-Imam Ahmad rahimahullah pada riwayat, salah satu riwayat, dan riwayat ini yang dimuat dalam usul sunnah yang kita baca, kita pelajari, berpendapat bahwa dia kafir murtad. Ya, dan dia dibunuh sebagai hukuman atas kemurtadannya, tentunya melakukan penguasa maksudnya. Nah, dia berwajib pemerintah yang punya wewenang. Baik. Difahami? Nah, sebelum kita lanjut ini, adapun orang yang mengingkari wajibnya sholat lima waktu, ya, dia mengingkari, tidak meyakini bahwa sholat lima waktu wajib. Adapun ini kafir bil ijma', maka dia kafir berdasarkan ijma' ulama. Wala karamah, karena dia telah mengingkari suatu perkara yang ma'lum fid din bid darurah. Dia telah mengingkari suatu perkara yang diketahui ilmunya dalam Islam secara darurat. Ya, selama dia termasuk dari kalangan kaum muslimin yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin, yang tentunya telah mendengar masalah ini dan melihat kaum muslimin semuanya sholat. Nah, jadi mengingkari wajibnya sholat lima waktu, ya, pelakunya kafir. Ini ijma'. Nah, ini jelas. Karena masalah sholat wajibnya sholat lima waktu, hukum sholat lima waktu wajib, dalilnya jelas dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan ijma' ulama, sifatnya ijma' qat'i. Ijma'un qat'iyun ma'lumun fid din bid darurah. Ijma' yang sifatnya qat'i, yakni ijma' yang sifatnya pasti, meyakinkan. Ya, pasti meyakinkan, tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama, di antara kaum muslimin. Ma'lumun fid din bid darurah, termasuk perkara yang diketahui dalam agama ini secara jamak, secara darurat, semua orang tahu. Nah, dan termasuk rukun Islam yang kedua setelah dua kalimat syahadat. Nah, ini pertama, ya, adapun kalau dia memiliki udzur karena kejahilannya atas perkara ini, mengenai perkara ini, dan memang dia pantas untuk diberi udzur, maka dia ma'dzur. Seperti kata Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab Al-Mughni. Seperti kata Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Apabila dia tidak tahu hukum sholat lima waktu, dan termasuk dalam kategori orang yang memang tidak tahu hukum, dikategorikan orang yang tidak tahu hukum, tidak faham hukum. Contohnya, orang itu baru saja masuk Islam. Baru saja masuk Islam. Ya, wajar kalau tidak tahu, belum belajar. Atau orang yang hidup, dia tumbuh berkembang sejak lahir, sejak kecil di daerah terpencil, nun jauh di sana, di pegunungan, di pedalaman, ya, tidak mengerti masalah ini, tidak sampai ilmu padanya, tidak sampai dakwah padanya, tidak, dia tidak tahu tentang masalah sholat lima waktu. Nah, maka dia mengingkarinya. Ya, dalam arti dia tidak, karena tidak tahu. Maka dia diajari. Dia diajari mengenai kewajiban sholat lima waktu. Kita tidak langsung memvonis dia kafir dengan pengingkaran itu, tidak. Karena dia punya udur, ya, kebodohan, kejahilan. Maka apa yang ditempuh? Dia diajari, kata Ibnu Qudamah. Diajari tentang kewajiban sholat lima waktu, sampaikan padanya dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Ya, ijma' ulama. Tidak langsung difonis karena udur kejahilannya, kebodohannya. Nah, kata Ibnu Qudamah, apabila ia tidak termasuk dalam kategori orang yang tidak tahu hukum, seperti halnya muslim yang hidup dan tumbuh berkembang di tengah-tengah kaum muslimin, seperti tengah-tengah kaum muslimin di perkotaan, di pedesaan, seperti kita ini, ya, kaum muslimin di desa dan di kota, di pedesaan dan di perkotaan, na'am, hidup di tengah-tengah kaum muslimin, maka dia tidak bisa diberi udzur dan tidak diterima darinya klaim tidak tahu hukum. Ya, karena perkara ini jelas, kaum muslimin, ya, semuanya sholat, adzan di mana-mana, semua orang sholat, ya, semua orang tahu ini kewajiban sholat lima waktu tiap hari. Nah, maka jika dia mengingkari, dia mengatakan saya, ya, menganggap tidak wajib, maka dia difonis kafir. Baik. Karena tidak mungkin tersembunyi hukumnya bagi orang yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin, sementara mereka, kaum muslimin semuanya sholat. Nah. Ya, dan juga di samping itu juga penjelasan-penjelasan, nah, ceramah-ceramah, khutbah-khutbah juga, ya, banyak di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, yang jelas tidak mungkin tertutup ilmunya, karena semua kaum muslimin tahu dan mereka sholat, dan dia melihatnya dan mendengarnya. Tidaklah dia mengingkari kecuali dikarenakan dia memang mendustakan Allah Subhanahu wa taala, mendustakan Rasulullah, dan mendustakan ijma umat. Dengan itu dia divonis murtad, ya, keluar dari Islam. Hukumnya seperti hukum orang-orang murtad lainnya dalam hal dia diminta untuk bertobat. Nasihati, diminta bertobat, itu untuk bertobat, ya, dan dihukum mati. Nah, jika dia tidak rujuk, dia tidak kembali. Nah, kata Ibnu Qudamah, saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini. Ini jelas. Nah, kemudian kita beralih pada masalah kita sekarang, yang di-statementkan oleh Al-Imam Ahmad di sini, yaitu orang yang meyakini bahwa sholat lima waktu wajib. Dia meyakini bahwa sholat lima waktu wajib, tetapi dia tidak sholat. Kenapa? Karena dia malas. Dia bermalas-malasan tidak melaksanakannya. Ya, meremehkannya dan tidak melaksanakannya karena malasnya. Nah, ini diperselisihkan oleh ulama. Ada dua pendapat di kalangan ulama, di kalangan a'immah, imam-imam Islam. Ada yang memvonisnya kafir, murtad, dan ada yang memvonisnya fasik, meskipun dia disifati telah melakukan perbuatan kufur. Meninggalkan sholat adalah perbuatan kufur, kekufuran, tapi bukan kufur besar, bukan kufur akbar yang menjadikan pelakunya murtad. Hanya kufur asghar, kufur kecil, pelakunya hanya fasik. Karena sulitnya permasalahan ini disebabkan dalil-dalil yang dipegang oleh kedua belah pihak sama-sama kuat dan berimbang, Ya, sehingga masalah ini memang termasuk pelik. Sehingga Al-Imam Ahmad sendiri punya beberapa riwayat. Nah, sebagaimana diungkap oleh Al-Allamah Syekh Rabi' bin Hadi Al-Markhali hafizahullah dalam syarah usul sunnah. Nah, kata beliau, walil Imam Ahmad iddatu aqwalin fit takfir. Al-Imam Ahmad memiliki beberapa pendapat mengenai vonis kafir terhadap orang yang meninggalkan sholat karena malas. Nah, ada pendapatnya yang menyatakan dia divonis kafir, yaitu yang diriwayatkan dalam usul sunnah yang kita baca sekarang, dan ada riwayat lain dari Al-Imam Ahmad mengatakan dia tidak kafir. Nah, ya, kenapa bisa begitu sampai beliau punya beberapa pendapat? Nah, kata Syekh Rabi, li'anna al-umura syaikatun wal-umura khatiratun wal-adillatu minal janibaini qawiyatun fayahsulu lil-insani fihi syai'un min ikhtilafil aqwal wa ikhtilafin nadri wa ila akhirih. Karena permasalahan ini cukup rumit. Permasalahan ini rumit. Dan permasalahan ini termasuk permasalahan yang bahaya. Ya, tidak gampang berbicara dalam masalah ini. Karena ini terkait dengan apa? Vonis kah? Kafir. Ya, tidak boleh sembarangan. Sementara dalil-dalil dari dua sisi, antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa dia kafir murtad dan dalil yang menunjukkan dia tidak sampai murtad meskipun disifati dengan kekufuran, tapi itu hanya fasik besar-besar, sama-sama kuat, maka ya terjadi apa yang dialami oleh Imam Ahmad sendiri. Nah, ya, ini ada perbedaan pendapat yang keluar dari beliau. Nah, terkadang mengatakan begini, terkadang mengatakan begini. Ini sebagai gambaran kepada kita rumitnya masalah ini. Namun kita akan mencoba sampai kepada tarjih dalam masalah ini semampu kita. Nah, kita mulai dengan pendapat yang mengatakan dia kafir. Nah, kekafiran yang disandangnya adalah kufrun akbar, kekafiran yang besar. Jadi dia berstatus kafir murtad kekal di neraka. Di dunia dia difonis dengan hukuman mati. Dan itu hukuman orang yang murtad. Nah, man baddala dinahu faqtuluhu, kata Rasulullah SAW. Man baddala dinahu faqtuluhu. Barang siapa menukar agamanya dengan kekufuran, yakni murtad, keluar dari Islam, bunuh dia. Tetapi tentunya ini tertuju kepada pihak yang berwajib, yang berwenang, yaitu penguasa, pemerintah. Nah, tugas mereka menunaikan kewajiban ini. Tayyib. Itu hukumnya di dunia, ya. Dan di akhirat dia kekal di neraka. Riwayat dari Al-Imam Ahmad ini yang dipilih oleh mayoritas fuqaha Hanabilah. Ini yang dipilih oleh mayoritas fuqaha Hanabilah dan ini yang menjadi pegangan mazhab Hambali. Dan ini juga merupakan salah satu pendapat dalam madhab Syafi'i yang dianut oleh sebagian fuqaha Syafi'iyah. Pendapat ini telah difatwakan oleh imam-imam besar. Ya, di zaman kita al-imam Ibnu Baz bersama dengan al-lajnah da'imah yang dipimpinnya, murid beliau yaitu al-imam Ibnu Utsaimin, dan syekhuna al-imam Muqbil bin Hadi al-Wadi'i. Mereka memfatwakan pendapat ini. Nah, Syekh Ubaid al-Jabiri termasuk yang mendukung pendapat ini. Al-Allamah Ubaid al-Jabiri termasuk yang mendukung pendapat ini dalam syarah usul sunnah. Apa dalil-dalilnya? Pertama, dalil dari Al-Quran surat At-Taubah ayat 11. Allah berfirman, fa in tabu wa aqamus salata wa atau zakata fa ikhwanukum fid din. Apabila mereka bertobat, orang kafir itu bertobat dan menegakkan salat serta membayar zakat, maka mereka adalah saudara-saudara kalian seagama. Ya. Ayat ini menunjukkan, kata mereka, bahwa seorang kafir musyrik meskipun dia telah bertobat dari syirik, belum cukup. Ya. Dia tidak belum menjadi saudara seiman dan seagama sampai dia sholat dan bayar zakat. Jika mereka tobat, apakah langsung maka mereka saudara kalian seagama? Tidak. Jika mereka tobat, menegakkan sholat, membayar zakat, maka mereka saudara kalian seagama. Ini menunjukkan bahwa meninggalkan sholat lima waktu adalah kekufuran. Ini dalil pertama. Dalil kedua, hadis Ubadah bin Shamit muttafaq alaihi. Pada hadis itu Ubadah bin Shamit meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kami untuk membaiat beliau alaihi wasallam. Maka kami membaiatnya. Ya, kata Ubadah bin Shamit, fa kana fi ma akhadha alaina an bay'ana 'ala as-sam'i wat-tha'ah fi man syatina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa atharatin 'alaina wa an la nunazi' al-amra ahlah. Di antara isi bai'at itu Nabi SAW mengambil ya janji kami agar kami mendengar dan taat kepada penguasa kami, pemerintah yang sah. Ya, baik dalam kondisi kami semangat, suka, senang, atau dalam kondisi terpaksa, tidak suka, tetap taat. Ya, yakni dalam koridor perkara yang ma'ruf ya, bukan maksiat. Sebenarnya pada hadis yang lain. Dan dalam kondisi kami sulit atau kami mudah, tetap mendengar dan taat. Dan dalam kondisi ya, penguasa mengabaikan hak-hak kami dan mengutamakan diri mereka dan tidak memberikan hak-hak rakyatnya. Dan wa alla nunazi al-amra ahlahu, dan agar kami tidak merebut ya kekuasaan dari penguasa yang sah, yakni tidak memberontak. Ini prinsip. Nah, prinsip Ahlussunnah Jamaah. Haramkannya memberontak, dan nanti ada pembahasan khusus tentang prinsip ini. Baik. Kecuali kata Ubadah bin Shamit, illa an tarau kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Kecuali jika kalian melihat kekufuran yang nyata pada penguasa, di sisi kalian ada hujjah, ada bukti dari Allah Subhanahu wa taala yang kalian pegang untuk memberontak, untuk menggulingkan penguasa ketika kalian melihat kekufuran yang nyata pada mereka. Nah, dibolehkan memberontak kalau memang mereka ya terlihat pada mereka kekufuran yang nyata. Ini pun ya sebagai ta'lif, ini pun ada syaratnya. Ya, ada syaratnya, bukan ngawur begitu. Nah, jika memang punya kemampuan untuk menggulingkan penguasa tersebut yang telah kafir ya tanpa ada fitnah ya, dan bisa disingkirkan kemudian diganti dengan pemimpin yang baik. Adapun kalau ya yang terjadi malah fitnah, korban berjatuhan, tidak ada hasil, itu namanya ya, itu namanya safaha, kedunguan. Jadi itu tetap ada perhitungannya, ada syaratnya, tidak begitu saja. Nah, kita dengar pada hadis ini dibolehkan memberontak kalau ada apa? Jika melihat kufran bawahan, kekufuran yang nyata pada penguasa. Apa kekufuran yang nyata itu? Pada hadis yang lain, hadis Ummul Mukminin, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Pada hadis itu riwayat Muslim, dalam Sahih Muslim. Nabi Rasulullah mengatakan, "Innahu yusta'malu 'alaikum umara, fata'rifuna wa tunkirun." Sesungguhnya diangkat amir-amir atas kalian, memimpin urusan kalian. Ya, lantas kalian mendapati mereka mengerjakan amalan yang ma'ruf dan amalan yang mungkar. Faman kariha faqad bariha. Faman kariha faqad bari'a. Barang siapa membenci kemungkaran yang muncul dari penguasanya, maka dia telah lepas dari dosa. Waman angkara faqad salima. Barang siapa mengingkari kemungkaran itu, maka dia telah selamat dari dosa. Tapi mengingkarinya bukan dengan demonstrasi ya. Nah, bukan dengan demonstrasi ya, itu jalannya khawarij. Nah, ya, tetapi dengan jalan yang syar'i ya, bainan nasih wal mansuh, antara dia berdua, antara yang menasihati dengan yang dinasihati. Nah, bukan di hadapan halayak. Tayyib, walakin man radiyah wa taba'a. Akan tetapi barang siapa ridha dan mengikuti, yakni mengikuti kemungkaran penguasa, ridha dan mengikuti kemungkaran penguasa, nurut. Hah? Dialah yang tercela. Nah. Qalu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ala nuqatiluhum?" "Wahai Rasulullah, ya, tidakkah kami memerangi mereka jika melakukan kedzaliman seperti itu?" Qala, kata Nabi SAW, "La, tidak boleh. Ma sallau, selama mereka masih mengerjakan sholat, masih sholat, maka tidak boleh." Artinya apa? Kalau sudah tidak sholat berarti boleh. Berarti kalau tidak sholat itu tergolong kufran bawahan, kekufuran yang nyata, yang dengannya dibolehkan ya menggulingkan mereka. Nah, penggulingan itu tentunya dengan perang, dan itu menumpahkan darah mereka. Berarti halal, karena sudah ada kekufuran yang nyata. Yaitu apa? Tidak sholat. Ini dalil mereka kafir kalau tidak sholat. Jelas ya dalilnya. Dalil berikutnya dipegang oleh ulama yang berjalan di atas pendapat ini. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma riwayat Muslim. Bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Batas antara seseorang dengan yang kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Artinya dengan meninggalkan sholat, dia masuk dalam kesyirikan dan kekufuran. Maka dia dikafirkan. Dalil berikutnya, dalil keempat yang dipegang oleh mereka, hadis Buraidah. Buraidah bin Al-Husayb, Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu taala anhu. Radhiyallahu taala anhu. Hadis Buraidah bin Al-Husayb riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Al-Hakim dan yang lainnya. Banyak meriwayatkan. Ahmad At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Al-Hakim dan yang lain. Kata Rasulullah SAW, Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Al-ahd, perjanjian antara kami. Alladhi bainana, antara kami. Wa bainahum, dengan mereka adalah salat. Faman tarakaha, barang siapa meninggalkannya, meninggalkan salat, faqad kafar. Sungguh dia telah kafir. Ya, hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Al-Jami' As-Sahih. Naam, dan dalam kitab yang lain, dalam takhrij kitab Al-Iman Ibn Abi Syaibah, Al-Albani mengatakan sanadnya sahih menurut syarat Muslim, berarti kuat sanadnya. Sahih menurut syarat Muslim. Naam. Syekh Muqbil Al-Wadi'i dalam Al-Jami' As-Sahih mimma laisa fi as-sahihain mengatakan sahih menurut syarat Muslim. Sahih menurut syarat Muslim. Jadi hadis ini sahih menurut syarat Al-Imam Muslim, berarti kuat hadis ini. Kemudian yang terakhir, kata Abdullah bin Syaqiq Al-Uqayli, kata Abdullah bin Syaqiq Al-Uqayli, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam sunannya, Sunan At-Tirmidzi, dan dinilai sahih oleh Al-Albani. Kata Abdullah bin Syaqiq Al-Uqayli, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna shay'an min al-a'mali tarkuhu kufrun ghairu shalah. Adalah sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yarawna shay'an min al-a'mali, tidak melihat satu amalan tarkuhu kufrun, yang menyebabkan kekufuran jika ditinggalkan, ghairu shalah, selain salat. Ya, sahabat adalah sahabat, para sahabat radhiyallahu anhum, tidak melihat satu amalan yang menyebabkan kekufuran jika ditinggalkan selain sholat. Adapun sholat, mereka melihat bahwa jika ditinggalkan itu kekufuran. Ini sekian dalil-dalil yang dipegang oleh pendapat ini. Nah, mau adzan dulu. Nah, kita lanjut. Ini dalil-dalil mereka. Berikutnya, yang memilih pendapat ini bahwa pelakunya kafir, mereka berbeda pandangan. Mereka berbeda pendapat mengenai dhabit, kriteria salat lima waktu yang ditinggalkan seseorang sehingga dia difonis kafir dan difonis hukuman mati apabila dia bersikeras dengan perbuatannya. Ya, berapa sholat yang dia tinggalkan, kriterianya, kemudian dia difonis, ya, bagaimana? Mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan meninggalkan satu sholat sudah, satu sholat saja, apakah sholat subuh atau sholat duhur atau sholat asar atau sholat maghrib atau sholat isya, satu sholat saja maka dia difonis kafir dan dihukum mati. Ada yang berpendapat tiga sholat, ya, tiga sholat. Kalau satu sholat belum, dua sholat belum, tiga sholat vonis. Dan pendapat-pendapat yang lain. Naam. Ibnu Utsaimin rahimahullah, sudah kita dengar ya, termasuk yang memfatwakan pendapat ini. Ya, pendapatnya sangat hati-hati dalam menetapkan kriteria tersebut. Ibnu Utsaimin mengatakan ia tidak dikafirkan sampai meninggalkan sholat lima waktu selamanya, termasuk sholat Jumat. Sholat Jumat juga tidak muncul. Nah, orang itu tidak pernah sholat, tidak pernah sholat, hatta sholat Jumat juga tidak muncul. Selamanya dia tidak pernah sholat, ya tidak pernah sholat sama sekali. Kalau dia terkadang sholat maghrib, sholat isya tidak ada, sholat subuh duhur tidak ada, terkadang muncul, terkadang tidak. Ini ada sholat, beberapa sholat dilaksanakan, sholat Jumat muncul, nah, ya, kadang muncul sholat maghrib, kadang muncul sholat duhur. Nah, ini tidak, ya, tidak difonis kafir. Ini kata Ibn Utsaimin rahimahullah. Nah, ini pendapat beliau. Ya, dari sekian pendapat yang ada dalam masalah ini, yang dari deretan ulama yang memfonis pelakunya kafir, pendapat Ibn Utsaimin yang terbaik insyaallah, ini yang terkuat, paling hati-hati. Nah, dia terkadang sholat, terkadang tidak, ya sulit untuk memfonis dia kafir. Nah, tayyib. Namun yang perlu diperhatikan di sini, ya, terkait dengan mazhab ini, riwayat yang datang dari Ahmad menunjukkan bahwa vonis tersebut diberlakukan oleh penguasa, oleh hakim, ya, yang berwenang, yang berwajib, ya, setelah mengadilinya dan mengajaknya sholat. Jadi bukan langsung begitu saja. Riwayat yang datang dari Imam Ahmad menunjukkan bahwa penguasa yang berwajib, hakim, mengadili dia, diadili dulu dan diajak sholat, dinasihati. Kalau dia bersikeras tetap tidak mau sholat, barulah dia difonis. Ya, ini yang kami nukil hasil penelitian Al-Imam Al-Albani dari seluruh riwayat yang datang dari Al-Imam Ahmad. Dan Al-Imam Al-Albani rahimahullah secara khusus dalam masalah ini punya kitab khusus, risalah khusus, ya, membahas tentang kufru tarikus shalah. Dan dia telah menyatakan bahwa dia, Al-Albani rahimahullah, telah meneliti, menelusuri seluruh riwayat yang datang dari Imam Ahmad. Nah, dan ini kesimpulan beliau. Jadi bukan langsung begitu saja. Difahami? Nah, ya, kata Al-Albani rahimahullah, statement yang paling jelas dari Al-Imam Ahmad, nas, statement yang paling jelas dari Al-Imam Ahmad, dari riwayat putranya sendiri, yaitu Al-Imam Abdullah bin Ahmad, dalam kitab Masail, ya, Al-Imam Ahmad, pada halaman 55 dinukil, ya, kata Abdullah, aku bertanya kepada ayahku tentang orang yang meninggalkan sholat secara sengaja. Ya, bagaimana hukumnya? Beliau menjawab, kata Imam Ahmad, yang meninggalkan sholat 5 waktu dan yang melaksanakannya di luar waktu, meninggalkan sholat 5 waktu, tidak sholat 5 waktu, dan yang melaksanakannya di luar waktu sholat, tapi sudah habis waktunya baru sholat, sudah di luar waktu, aku mengajak dia sampai 3 kali. Aku ajak dia sampai 3 kali agar sholat pada waktunya. Apabila ia sholat, itulah diharapkan darinya. Apabila ia tidak mau, ditebas lehernya, dieksekusi mati. Karena menurutku dia telah murtad. Ya. Nah, tentunya maksud Al-Imam Ahmad di sini, aku mengajaknya sampai 3 kali, maksudnya penguasa. Nah, bukan sembarang orang. Oleh karena itu, Al-Murdawi dalam kitab Al-Insaf, beliau menjelaskan maksud statement Al-Imam Ahmad ini. Kata Al-Murdawi, yang memanggilnya menghadap untuk diadili adalah penguasa atau naibnya. Penguasa atau naibnya. Apabila banyak sholat yang ia tinggalkan sebelum dipanggil menghadap, tidak wajib dibunuh dan tidak dikafirkan menurut pendapat yang benar dalam mazhab Hambali dan pilihan jumhur sahabat kami. Yani pilihan jumhur mayoritas sahabat kami, yaitu mayoritas fuqaha Hanabila. Ya. Sebelum dia menghadap, meskipun banyak sholat yang sudah ditinggalkan, tapi belum dihadapkan ke pengadilan, maka tidak wajib dibunuh dan tidak dikafirkan. ya, tekan Murdawi, ini yang benar dalam mazhab Hambali dan ini pilihan jumhur sahabat kami mayoritas fuqaha Hanabilah. Bahkan kata dia, banyak dari sahabat kami yang memastikan kebenaran pendapat ini. Yakin yang kebenaran pendapat ini. Nah, ini hasil pembahasan yang bisa kami kumpulkan terkait dengan ya, mazhab yang mengatakan dia difonis kafir. Jadi bukan sembarangan begitu. Sudah, oh ini kafir. Kafir. Nah. Ya, ada jalurnya seperti yang sudah kita dengar. Nah. Namun memang ya, ini masalahnya memang masalah khilafiyah ya. Ana pernah mencari ya, bersama dengan pembahasan ini juga mencari fatwa-fatwa Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, mendapati sebagian fatwa mereka ketika ditanya, yakni ada pertanyaan datang ya tentang masalah ini dan langsung difonis kafir oleh keduanya. Nah, jadi di situ tidak dikatakan bahwa dikembalikan kepada hakim penguasa, mereka tidak, langsung difonis kafir, disuruh bertobat ini seterusnya. Nah, wallahu a'lam. Adapun pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan vonis hukuman mati atasnya itu bukan karena kemurtadannya, bukan, tetapi karena kefasikan dia meninggalkan sholat. Jadi dia berstatus apa kalau begitu? Berdasarkan pendapat ini berstatus fasik, tidak murtad, fasik. Nasibnya bagaimana di akhirat? Tahta masyiatillah, tergantung kehendak Allah. Ya, itu hukum setiap orang yang fasik. Ya. Tahta masyiatillah, tergantung kehendak Allah nanti di akhirat. Antara dia diampuni oleh Allah langsung masuk surga atau dia diadab dulu dalam neraka, tetapi dia tidak kekal dalam neraka, nanti tetap akan masuk dalam jannah dengan syafaat. Ya. Atau naam Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkannya. Naam. Tapi dia tetap difonis hukuman mati. Jelas ya? Pendapat yang kedua mengatakan dia ya berstatus fasik. Naam. Hukumnya apa? Hukumnya dihukum mati. Hukuman mati itu bukan hukuman atas kemurtadannya, tapi hukuman atas kefasikannya. Ya. Madhab ini adalah madhab al-Imam Malik. Madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Dan riwayat lain dari al-Imam Ahmad. Tadi di awal di mukaddimah sudah disampaikan bahwa ada beberapa riwayat dari al-Imam Ahmad. Nah, karena rumitnya masalah ini. Ya, ini pendapat Malik, Asy-Syafi'i dan riwayat lain dari Ahmad. Dan mereka adalah jumhur ulama. Mayoritas ulama memilih pendapat ini. Ya. Ini yang dirajihkan oleh Ibnu Battah, Ibnu Qudamah dan di zaman ini Al-Imam Al-Albani. Al-Imam Al-Albani menyelisihi Imam bin Baz, Ibnu Utsaimin dan Al-Wadi'i. Tiga imam lainnya bersama pendapat yang pertama. Sedangkan Al-Imam Al-Albani bersama pendapat yang kedua. Nah, Asy-Syaukani juga merujukkan pendapat ini. Tetapi Asy-Syaukani menyebut dia kafir, bukan fasik. Nah, menurut Al-Albani, dia tidak dipanggil kafir. Ya. Penyematan status kafir padanya tidak tepat, tidak setuju Al-Albani. Kalau Asy-Syaukani mengatakan, kita panggil dia, kita beri dia status kafir. Asy-Syaukani kata kita beri dia status kafir. Nah, tapi kekafirannya itu bukan naam, kekafiran yang besar. Nah, adapun Al-Albani tidak setuju. Nah, dengan penyematan status kafir. Menurut Al-Albani dia disebut disandangkan padanya status fasik. tetapi amalannya itu amalan yang disifati dengan kekufuran. Baik, menurut pendapat ini jumhur ulama, yakni yang berpendapat dengan pendapat ini, masalah ini masih termasuk dalam keumuman makna firman Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa yang lebih rendah daripada syirik bagi yang dikehendakinya. Ya, jumhur ulama mengatakan tidak ada syirik di sini. Tidak ada syirik besar. Ya, puncaknya dia cuma meninggalkan sholat. Berarti dia termasuk dalam keumuman makna dosa yang lebih rendah daripada syirik besar. Dosa besar tetapi tidak tergolong syirik besar, sehingga termasuk kefasikan tahtal masyiah. Bahkan ya, telah datang sebuah hadis yang sharih, gamblang, jelas, terang-terangan menunjukkan bahwa hukumnya adalah kefasikan yang masih mungkin mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan Abu Dawud. Ya. Hadis ini telah dinilai sahih oleh Al-Albani dan ini dijadikan dalil terkuat oleh Al-Albani. Hadis yang akan kita dengar ini, riwayat Ahmad dan Abu Daud, dijadikan oleh Al-Albani sebagai dalil terkuat beliau dalam kitabnya Al-Thamar Al-Mustatab, kitab fikhi Al-Albani yang tidak selesai, yang tidak tamat, Al-Thamar Al-Mustatab. Beliau mengatakan ini dalil terkuat dalam masalah ini. Apa hadisnya? Ya, pada hadis itu ada seorang pria dari Bani Kinanah disebut Al-Makhdaji. Al-Makhdaji dari Kinanah ini, dia mendengar seorang pria yang berasal dari Syam dipanggil Abu Muhammad. Abu Muhammad dari Syam ini mengatakan, innal witr wajib, salat witir wajib. Abu Muhammad dari Syam mengatakan apa, salat witir wajib. Didengar oleh Al-Makhdaji. Nah, kata Al-Makhdaji, saya pun mendatangi Ubadah bin Shamit, sahabat, sahabat Rasul. Ubadah bin Shamit, aku beritakan, informasikan kepadanya tentang ucapan orang itu. Kata Ubadah, kadzaba Abu Muhammad, telah dusta Abu Muhammad, maksudnya telah keliru Abu Muhammad. Nah, telah salah dia. Kadzaba, dusta dalam bahasa orang-orang Hijaz, artinya keliru. Tidak mesti dusta dengan sengaja. Jadi penggunaan kata dusta, ya, pada kalangan ahli, yakni penduduk Hijaz, digunakan untuk dua makna. Dusta yakni memang berdusta, sengaja berdusta memang. Yang kedua, dusta dengan makna keliru. Tidak sengaja berdusta tapi salah. Disebut berdusta. Nah, kadzaba Muhammad, dusta Muhammadnya salah dia. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal 'ibad. Ada lima salat yang diwajibkan oleh Allah atas hamba-hambanya. Faman jaa bihinna lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'indallahi ahdun ayyudkhilahul jannah. Barang siapa mengerjakan lima salat itu tidak menyanyiakan sedikit pun darinya, ya, karena meremehkan hak-haknya, adalah dia mendapat jaminan di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan memasukkan dia dalam jannah. Nah, kemudian kata Nabi ada salam selanjutnya dan ini yang kita inginkan. Waman lam ya'ti bihinna. Waman lam ya'ti bihinna. Barang siapa tidak mengerjakan salat lima waktu, falaisa lahu 'indallahi ahdun. Maka tidak ada baginya jaminan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud jannah, tetapi apa? Insya'a 'adzabah. Jika Allah menghendaki, Allah mengadabnya dalam neraka terlebih dahulu, tapi tidak kekal. Wa insya'a adkhalahul jannah, dan jika Allah mengampuni, menghendaki mengampuni dia, masuk langsung masuk jannah. Berarti dia tahtal masyi'ah, tergantung kehendak Allah. Ini hukum dosa yang sifatnya kefasikan, bukan dosa, bukan kekufuran yang besar yang merupakan kemurtadan. Naam. Jelas ya? Oleh karena itu kata Labain, ini dalil terkuat dalam masalah ini. Juga ini semisal dengan hadis Abu Hurairah yang menunjukkan bahwa orang yang enggan membayar zakat mal berstatus fasik, tidak kafir. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat Muslim. Ya, yang isinya ya, seorang yang memiliki harta emas, perak, sudah mencapai nisab, wajib dikeluarkan zakatnya, tetapi dia menimbunnya, tidak membayar zakatnya. Nah, ya, maka di hari kiamat nanti dibuatkan baginya setrika, ya, dari neraka, dari api neraka. Naam. Kemudian dipanaskan di dalam api neraka, dibakar di api neraka, kemudian dia disetrika. Lambungnya, keningnya, dahinya dan punggungnya disetrika dengan setrika itu. Ya. Setiap kali dingin, ya, disetrika lagi. Di hari yang lamanya dalam hitungan kehidupan dunia 50 ribu tahun. Nah, begitu terus dia disiksa di hari itu sampai Allah Subhanahu wa taala mengadili hamba-hambanya, selesai pengadilan, kemudian dia akan melihat apakah dia masuk jannah atau dia masuk neraka. Nah, jadi orang yang meninggalkan, orang yang tidak membayar zakat karena bakhil, karena kikir, ya, menahan hak fakir miskin dan yang lainnya dari hartanya yang harus diwajarkan, dia bayarkan zakatnya, juga yang benar dia hanya fasik, tidak murtad. Naam. Kemudian juga dalil yang menguatkan pendapat ini adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri, hadis yang sangat panjang, ya. Hadis ini panjang. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri muttafaq alaih. Nah, hadis tersebut meriwayatkan dari Nabi Rasulullah, Nabi bersabda menceritakan tentang peristiwa yang terjadi di hari kiamat. Peristiwa yang terjadi di hari kiamat sampai pada fase pemasangan jembatan di atas neraka untuk dilewati oleh orang-orang yang beriman. Dan mereka terbagi menjadi tiga golongan. Ada yang melewatinya dengan selamat, mulus. Ada yang tersangkut pada pengait jembatan, lalu dia dilepaskan, bebas, selamat. Tapi kena pengait dulu, ya. Dan golongan yang ketiga, ada yang kena pengait, jatuh dalam neraka. Ada yang terjatuh dalam neraka. Kemudian, nah, yang terjatuh dalam neraka ini, ya. Kemudian kaum mukminin meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat bagi saudara-saudara mereka yang terjatuh ke dalam neraka. Nah, Rasulullah SAW, ya, bersabda, mereka mengatakan ketika meminta syafaat, wahai Rabb kami, mereka itu saudara-saudara kami, puasa bersama kami, sholat bersama kami, haji bersama kami. Nah, kemudian dikatakanlah kepada mereka, syafaat mereka diterima, ya, keluarkan dari mereka yang kalian kenal. Naam. Dan mereka di fisik mereka diharamkan atas neraka. Kemudian dikeluarkanlah banyak dari mereka yang telah masuk dalam neraka, dikeluarkan, ya. Dan mereka sudah dalam neraka itu sudah sampai pertengahan betis, sudah sampai ke lutut. Nah, mereka dikeluarkan dengan syafaat tadi. Kemudian mereka minta syafaat lagi berikutnya. Wahai Rabb kami, ya, Awalnya mereka mengatakan, sudah, kami sudah memberi syafaat, wahai Rabb kami, tidak lagi yang tersisa yang kamu perintahkan. Tetapi Allah mengatakan, kembali kalian, cari lagi di neraka, ya. Irji'u faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinarin min khairin fa'akhrijuh. Kembali lagi kalian, cari saudara kalian yang kalian dapatkan dalam kalbunya, dalam hatinya ada iman seberat uang dinar, keluarkan. Maka mereka pun mengeluarkan banyak dari penduduk neraka yang mereka dapatkan. Kemudian mereka mengatakan, wahai Rabb kami, kami tidak membiarkan seorang pun yang kamu perintah kecuali kami sudah keluarkan. Kemudian Allah mengatakan, kembali lagi kalian, ya, cari yang ada dalam kalbunya nisfu dinar, keimanan, setengah dinar, keluarkan. Maka mereka pun dikeluarkan, banyak yang dikeluarkan. Mereka pun melapor, kami sudah mengeluarkan, ya, tidak ada lagi yang kami sisakan, ya Allah, dari yang kamu perintahkan. Kemudian kata Allah, kembali lagi kalian, cari lagi yang di dalam kalbunya ada keimanan seberat semut yang paling kecil, ya, ada kebaikan seberat semut yang paling kecil, keluarkan. Mereka pun mengeluarkan, ya, banyak dikeluarkan. Kemudian mereka melapor, ya, kami tidak membiarkan, ya, seorang pun kecuali kami sudah keluarkan. Nah, kemudian Allah mengatakan syafa'atil malaikah. Malaikat sudah memberi syafaat semua. Wa syafa'an nabiyyun, para nabi sudah memberi syafaat. Ya, syafa'atil malaikah, para malaikat sudah memberi syafaatnya. Wa syafa'al nabiyyun, para nabi juga sudah memberi syafaat. Wa syafa'al mu'minun, kaum mukminin juga sudah memberi syafaat. Wa lam yabqa illa arhamur rahimin, tidak ada yang tersisa kecuali Zat yang Maha Merahmati, yang Maha Penyayang, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fayaqbidu qabdatan minan nar, maka Allah menggenggam dari neraka. Jangan dibayangkan bagaimana cara Allah menggenggam, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggenggam dari neraka. Fayukhriju minha qauman, maka Allah mengeluarkan dari neraka kaum lam ya'malu khairan qat, yang tidak mengerjakan kebaikan sama sekali tapi punya keimanan. Qad adu humama, yang mereka telah gosong jadi arang. Fayulqihim fi nahrin fi afwahil jannah yuqalu lahu nahrul hayati. Fayakhrujuna kama takhrujul hibatu fi hamilis sail alhadith. Ila akhir alhadith. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka, nah, dan dilemparkan ke sungai yang kita dengar pada hari tadi, disebut dengan sungai kehidupan. Nah, kemudian mereka segar kembali, ya, segar kembali, hidup kembali. Nah, seperti sedia kala. Tayyib. Nah, apa yang kita pahami dari hadis ini? Nah, termasuk di dalamnya orang-orang yang tidak salat. Di awal itu kan diterangkan, ya Allah, wahai Rabb kami, mereka salat bersama kami, puasa bersama kami, berhaji bersama kami. Ya, kemudian Allah terima syafaatnya. Yang setelahnya kan tidak. Yang setelahnya tidak melakukan itu. Puasa, tidak sholat ini, tapi ada keimanannya, ya, sudah kita dengar urutan-urutannya itu, sampai Allah sendiri yang mengeluarkan yang tidak melakukan kebaikan. Nah, baik, tapi bukan termasuk dari kalangan orang-orang kafir, orang musyrik, orang munafik yang tempatnya di neraka. Nah, ada keimanannya, namun termasuk di dalamnya tentunya dalam makna itu yang tidak sholat tapi punya keimanan. Nah, jadi tampak kuat, ya, dari dalil pendapat yang kedua, seperti kuatnya pendapat yang dalil pendapat yang pertama. Namun dalil pendapat yang pertama mungkin bisa dijawab terkait dengan ayat dalam surat At-Taubah yang mengatakan jika mereka taubat, sholat, membayar zakat, maka mereka saudara kalian seiman. Nah, ya, ini tidak bisa kita jadikan dalil bahwa kalau tidak sholat berarti tidak beriman. Sebagaimana kita tidak bisa mengatakan kalau tidak bayar zakat berarti tidak beriman. Kalau tidak bayar zakat berarti kafir, kalau tidak sholat berarti kafir. Nah, karena jelas-jelas dalil yang ada yang sudah kita lewati, orang yang tidak membayar zakat dia fasik dan tahtal masyiah. Jelas dalilnya. Nah, oleh karena itu perselisihan pendapat antara ulama mengenai orang yang tidak bayar zakat karena bakhilnya itu tidak serumit perselisihan ulama mengenai orang yang tidak sholat. Nah, padahal di ayat itu fa in tabu wa qamu shalah wa atau zakah fa ikhwanukum fid din. Jika mereka tobat, sholat, bayar zakat, maka menjadi saudara kalian. Kalau kita mengatakan kalau tidak sholat berarti bukan saudara, berarti begitu pula kalau tidak zakat, tidak bayar zakat berarti bukan saudara. Padahal tidak. Nah, juga ayat yang lain yang mengatakan fa in tabu wa qamu shalah wa atau zakah fa khullu sabilahum, jika mereka taubat, mereka salat, mereka bayar zakat, lapangkan jalan mereka, ini jangan diperangi. Baik, kalau mereka tidak, mereka beriman tapi tidak bayar zakat, sholat tapi tidak bayar zakat, diperangi apa tidak? Hah? Beriman, sholat tapi tidak mau bayar zakat, diperangi apa tidak? Diperangi. Mereka telah diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, muncul orang-orang yang bersyubhat dan membedakan antara sholat dan zakat. Mereka mengatakan, kami tidak mau menyerahkan zakat kami kepadamu wahai khalifah. Ya, karena kewajiban kami menyerahkannya kepada Rasulullah dulu, sekarang bukan Rasulullah, kami tidak mau berikan. Sampai berdebat sengit antara Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar ingin memerangi mereka untuk mengambil zakat itu dari tangan mereka, karena itu haknya kaum fuqara masakin dan yang berhak ditahan oleh mereka. Mereka tidak mau, maka diambil paksa oleh pemerintah. Tadinya Umar tidak setuju, ya, dan membantah Abu Bakar Siddiq, sampai Abu Bakar Siddiq menerangkan hujahnya secara jelas, sampai Umar bin Khattab mengatakan, "Na'am, Allah melapangkan dadaku, ya, bahwasanya Abu Bakar yang benar." Maka diperangi mereka. Nah, diperangi mereka oleh sahabat dan kaum mukminin. Dihalalkan darahnya kan berarti, karena tidak bayar zakat. Tapi mereka dikafirkan atau tidak? Jawabannya sih, tidak. Nah, Abu Bakar Siddiq, Umar yang tidak mengkafirkan mereka. Mereka hanya difonis fasik, tapi dihalalkan darahnya, yaitu diperangi, ya, berperang. Berarti kan ada yang terbunuh, dibunuh untuk kemudian diambil hak itu. Ya, tayyib. Begitu pula halnya dengan meninggalkan sholat. Dia difonis dihukum mati, bukan berarti dia dimurtadkan. Nah, jelas. Oleh karena itu, terkait dengan hadis yang juga kita lewati bahwa nanti boleh memberontak kepada penguasa, memerangi penguasa, memberontak, menggulingkannya kalau melihat kekufuran yang nyata, yaitu tidak sholat. Nah, ya, itu bukan menunjukkan mereka kafir kalau tidak sholat. Penguasa yang tidak sholat diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk diperangi dan digulingkan. Nah, ya, artinya dihalalkan darahnya. Karena mereka melakukan kekufuran. Kekufurannya apa? Tidak sholat. Artinya disifati, meninggalkan sholat itu disifati bahwa itu adalah kekufuran. Tapi bukan berarti pelakunya menjadi murtad. Seperti halnya ya, Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Tetapi mereka tidak difonis murtad. Jelas ya? Adapun hadis Jabir yang mengatakan bahwa antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat, dijawab bahwa meninggalkan sholat yang merupakan perbuatan yang disifati dengan kekufuran itu merupakan wasilah atau faktor yang sangat kuat yang akan menyeret kepada kekufuran dan kesyirikan. Sangat dikhawatirkan bahwa orang yang tidak sholat ya akan terseret pada perbuatan syirik besar, kufur besar. Nah, kemudian hadis lainnya yang mengatakan barang siapa meninggalkannya faqad kafar, maka dia telah kafir, maksudnya kufrun duna kufrin, kufrun asghar, yaitu kufur kecil, sungguh apabila dia meninggalkannya sungguh dia telah kafir, yakni dengan kekufuran yang kecil, bukan kufur besar. Nah, oleh karena itu kata Al-Albani rahimahullah, menurut Al-Albani tidak ada sama sekali pada hadis ini dan hadis lainnya penyematan ya gelar kafir bagi pelakunya. Tidak ada di hadis-hadis itu mengatakan bahwa huwa kafir. Yang ada faqad kafar, sungguh dia telah melakukan kekufuran. Bukan fahuwa kafir, maka dia kafir, tidak. Kalau dikatakan fahuwa kafir, wah ini terang-terangan memvonis dia kafir. Selesai sudah. Kalau ada hadis yang mengatakan fahuwa kafir, selesai, jelas. Tapi tidak ada. Tadi puncaknya cuma mengatakan faqad kafar, sungguh dia telah melakukan kekufuran. Nah, adapun sebatas dikatakan bahwa dia melakukan kekufuran, melakukan amalan dosa yang disifat dengan kekufuran, itu banyak contoh-contoh lain yang sama. Misalkan hadis sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufur, mencaci muslim kefasikan, memeranginya kekufuran. Apakah berperang sesama muslim menjadikannya pelakunya kafir? Tidak. Padahal disifati berperang sesama muslim disifati perbuatan apa? Kufur, yakni kufur kecil. Nah, hadis yang lain mengatakan ifnatani fin nas huma bihim kufrun, dua dosa dalam di kalangan manusia ya, itu merupakan kekufuran pada mereka. Kekufuran pada mereka disifat itu kekufuran, yaitu apa? At-ta'nu fin nasab, mencela nasab, wan niyahatu 'alal mayyit, meratapi orang mati. Apa kalau orang meratapi orang mati, melanggar, membetul-betulkan kepalanya ke tembok, menjambak-jambak rambutnya, meratap yang terlarang, atau mencela nasab seorang, pelakunya kafir? Tidak kan? Tapi perbuatan itu perbuatan kufur atau bukan? Perbuatan kufur, disifat itu perbuatan kufur. Huma bihim kufrun. Naam, hadis yang lain, laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafar. Muttafaq alaih. Tidak ada seorang pria yang mengklaim nasabnya, menisbahkan nasabnya kepada selain ayahnya, sementara dia tahu itu, kecuali dia telah melakukan kekafiran. Illa kafar. Kecuali dia telah melakukan kafir. Apakah dia kafir? Tidak, dia melakukan dosa besar. Tapi disifati dia melakukan kekafiran, menasabkan dirinya kepada selain ayahnya dalam keadaan dia tahu dia telah melakukan kekafiran. Padahal dia tidak divonis murtad. Ya. Dan hadis-hadis yang lainnya banyak. Nah, karena waktu itu mungkin kan disebutkan semuanya, ya. Yang semisal dengan ini banyak. Oleh karena itu Al-Albani dengan tegas ya memilih pendapat ini. Na'am. Dan ini juga jawaban terhadap ucapan sahabat yang dinukil oleh Abdullah bin Syaqiq bahwa adalah sahabat Rasul tidak melihat suatu amalan yang meninggalkannya merupakan kekufuran selain sholat, maksudnya kekufuran kecil ya, seperti hadis-hadis yang telah kita dengar. Oleh karena itu setelah membahas masalah ini masing-masing dalil ya, wallahu alam, kami sampai pada kesimpulan bahwa pendapat yang terkuat adalah pendapat yang kedua. Nah, kesimpulannya bahwa dia pelakunya fasik. Akan tetapi, nah perhatikan, akan tetapi hal itu kita vonis dia fasik ketika kita lihat, oh ini tidak sholat sama sekali, oh tidak pernah sholat, tidak pernah, hatta sholat Jumat tidak muncul, kita katakan dia fasik. Nah, selama dia belum diadili oleh penguasa dengan ancaman hukuman mati, eksekusi jika bersikeras tidak mau mengerjakannya, kita katakan dia fasik. Nah, tetapi apabila dia dipanggil oleh penguasa, disidang, diadili, suruh tobat, suruh sholat, kemudian dia diancam, kalau tidak sholat ditebas lehermu, kemudian dia tetap tidak mau sholat, masuk akal kalau kita katakan dia tidak kafir? Masa dia memilih mati daripada sholat? Artinya apa? Dia tidak mau sholat karena dia mengingkari wajibnya sholat. Kalau dia tidak mengingkari, tidak mungkin dia memilih mati. Naam. Ya. Ini kesimpulannya. Dan statement Al-Imam Ahmad, ya, dibawa kepada makna ini. Nah, dan Al-Albani rahimahullah menerangkan kesimpulan ini dalam kitabnya yang berjudul Hukmu Tarikis Salah. Dan beliau menukil dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa kalau dia sudah diancam oleh penguasa, dieksekusi, dihukum mati kalau dia tidak mau taubat dan tidak mau sholat, tidak mungkin. Sementara dia memilih mati, tidak mungkin dia tidak mengingkari. Artinya dia divonis murtad bukan karena tidak sholatnya, tapi apa? Dia mengingkari. Karena kalau dia tidak mengingkari, maka ya sudah, saya sholat. Nah, atubu ilallah, astaghfirullah, lepaskan saya sholat. Nah, masa mau mati? Nah, lebih memilih mati daripada sholat. Ketika dia memilih mati tetap tidak mau sholat, lebih memilih dihukum mati, berarti dia mengingkari. Jadi dia dimurtadkan karena mengingkarinya. Ya, wallahu alam. Ini kesimpulan pembahasan kami tentang masalah ini. Wallahu alam bissawab. Dan lebih lengkap dari dalilnya, dan lebih lengkap lagi nukilan kalam, ya, Ibnu Taimiyah Al-Albani. Masalah ini telah, mungkin sebagian besar kalian sudah lihat, ya, sudah terbit di majalah Syariah Problema Anda. Ya. Nah, kalian bisa baca dengan lengkap di situ. Karena tidak ingat beberapa edisi sebelumnya sudah tampil di Problema Anda. Nah, yang Anda sampaikan ini. Wallahu a'lam bissawab. Tafadhal, jazakumullah khairan. Subhanallah, bihamdihi, wa shukrulillah.